Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwati billah, insyaAllah kita masuk pembahasan Al-Qua'idul Arba. Risalah ini adalah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Beliau termasuk dikatakan para ulama mujaddid abad yang ke-12. Beliau lahir tahun 1115 Hijriah, sehingga masuk dalam abad 12 Hijriah. Dan beliau tumbuh di keluarga ulama, bapaknya ulama, kakeknya ulama, dan beliau telah hafal Quran dalam umur kurang dari 10 tahun, dan itu di negeri-negeri yang sudah terbiasa untuk menghafalkan Quran, ya sesuatu yang sudah sangat biasa, banyak ulama atau banyak anak-anak yang bisa hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Di negeri kita aja sekarang sudah mulai banyak hafal Quran dalam umur kurang dari 10 tahun. Bahkan ada yang hafal Quran dalam waktu 5,5 bulan hafal Quran, sehingga lulus SD-nya itu 3 tahun, umur 8 tahun sudah selesai SD, sampai bingung golek sekolahan yang bisa, kira-kira SMP-nya bisa 1,5 tahun, kemudian menambah ilmunya, kebingungan untuk cari guru yang bisa membimbing. Artinya ada anak-anak cerdas yang merupakan bagian ya tanda kekuasaan Allah Ta'ala, dimudahkan dalam berbagai macam perkara dalam waktu yang sangat singkat. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala ikhwan hidup di tengah-tengah zaman yang kesyirikan, khususnya syirik dalam hal uluhiyah, itu merebak di mana-mana, sehingga setelah dirasa cukup perjalanan beliau di dalam talabul ilmi, dan sejarah, semua sejarah para duat, para ulama, mereka memiliki sejarah talabul ilmi, rihlah li talabil ilmi, sejarah perjalanan dalam berguru kepada para guru untuk mengumpulkan ilmu, baru mereka kemudian berdakwah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk orang yang telah berkeliling dari kota ke kota, menjumpai para ulama di wilayah Mekah, Madinah, Basrah, untuk mengambil ilmu dari para ulama. Dan kemudian beliau termasuk orang yang Allah gerakkan hatinya mengembalikan kaum muslimin kepada tauhid yang sesungguhnya, dan dakwah beliau mendapatkan perlawanan yang sangat sengit, sehingga juga diusir dari tempat ke tempat yang lainnya dan mendapatkan perlawanan-perlawanan yang sangat besar, yang dengan pertolongan Allah singkatnya kemudian ditemukan Allah dengan keluarga As-Su'ud, sampai Allah berikan pertolongan bisa mendirikan negeri Saudi yang sekarang ini, negeri tauhid yang sangat perhatian dengan tauhid dan pemberantasan syirik, sampai pada zaman kita sekarang ini. Dan dakwah beliau gaungnya mendunia, termasuk ke negeri kita, yang diawali dari keberadaan seperti Syekh Ahmad Dahlan atau Kiai Ahmad Dahlan, yang kemudian dengan organisasi Muhammadiyahnya, yang awal dakwahnya terkenal dengan istilah anti TBC. Apa TBC? Hah? tahayul, bid'ah, curofat, khurofat. Ini yang semuanya adalah hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan sunnah. Sehingga dulu terkenal gencar dakwah yang anti TBC ini. Walaupun sekarang mungkin sudah mulai agak ini sedikit banyak mengalami perubahan, semangat anti TBC-nya tidak seperti yang dulu. Tapi mudah-mudahan tetap Allah berikan istiqamah untuk menghidupkan gerakan dakwah yang sungguhnya sangat barokah tersebut, sangat bagus untuk mengembalikan kepada tauhid dan sunnah. Kemudian ikhwati billah, di antara tulisan beliau yang beredar tengah-tengah kaum muslimin sangat banyak. Di antara yang sangat terkenal yaitu Kitab Tauhid. Kitab dalam masalah tauhid dari awal sampai akhir bab, beliau menjelaskan kira-kira ada 60-an sekian bab yang beliau berusaha untuk menjelaskan hakikat khususnya adalah tauhid uluhiyah dengan cara global dan dengan cara rinci. Kemudian juga Al-Usul Ats-Tsalatsah yang menjelaskan tentang tiga prinsip perkara yang sangat mendasar mengenalkan tentang Allah, Rasul, dan Dinul Islam. Yang kitab ini juga, kitab Tauhid, Usul Ats-Tsalatsah, juga disarah oleh sekian banyak ulama. Banyak ulama yang memberikan syarah kitab ini menunjukkan tentang pentingnya kitab tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian juga beliau punya ini risalah Kashfus Syubhat, menyingkap syubhat dalam perkara tauhid, yang fokus beliau adalah bagaimana ini membantah berbagai macam syubhat yang berkaitan dengan masalah tauhid. Juga beliau memiliki risalah yaitu di antaranya yang kita kaji ini Al-Qa'idul Arba, empat kaidah dalam upaya memahami tauhid. Ada lagi yaitu Al-Usul As-Sittah, Al-Usul As-Sittah, enam pokok prinsip dari Al-Quran dan Sunnah, prinsip-prinsip yang merupakan pokok-pokok daripada ajaran Islam. Beliau juga punya buku sirah, buku tentang mukhtasar sirah Rasulullah SAW, dan beberapa karya beliau yang lainnya. Ini diantara ini beberapa risalah yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan insyaallah kita akan mempelajari salah satu di antaranya, yaitu risalah yang sangat tipis, bahkan mungkin hanya selembar atau dua lembar kalau disebutkan matannya, tetapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak dari risalah yang sangat singkat ini. Dan risalah ini sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan ikhwan, dalam rangka untuk mengantarkan kita memahami hakikat tauhid dan syirik, lebih-lebih kita hidup di zaman yang penuh dengan syubhat, pengkaburan makna-makna tauhid dan syirik, hingga banyak orang yang mereka tidak mengerti apa itu tauhid, tidak mengerti apa itu syirik, atau sebagian mereka juga terjerumus dalam berbagai macam kubangan syirik tanpa menyadari kalau itu merupakan bagian daripada perbuatan kesyirikan. Maka sangat penting kita memahami perkara ini, apalagi dalam kedudukannya dalam agama kita, tauhid merupakan intisari Islam itu sendiri. Enggak ada tauhid, enggak ada Islam. Enggak ada tauhid, enggak ada Islam. Sehingga kalau antum menghilangkan tauhid sama dengan menghilangkan kepala bagi jasad yang tidak ada maknanya sama sekali. Risalah ini beliau awali dengan ini ucapan basmalah, kemudian mukadimahnya doa, kemudian pengantar, dan masuk pada empat poin yang akan beliau ajarkan yang merupakan kaidah dalam memahami masalah tauhid. Silakan baca. Baca. Yang baca silakan. As'alullahal karima ayatawallaka istaghfara unwanu sa'ata. Ya, mari kita lihat paragraf kalimat ini dulu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal kirim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaja'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha btulya sabara wa idha athnaba istaghfara fa inna haula'i thalath unwanu sa'adah. Beliau mengawali dengan kalimat basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Penyebutan awal risalah dengan mengawali bacaan basmalah ikhwati fillah bismillahirrahmanirrahim, yang pertama dalam rangka iqtida'an bi kitabillah, mencontoh yaitu kitab Allah yang Al-Qur'anul Karim setiap suratnya berawal dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat apa ikhwan? Surat At-Taubah. Yang kedua, iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika menyebar surat dakwah ke berbagai wilayah, beliau mengawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Contohnya seperti surat dakwah yang beliau kirim kepada raja-raja Romawi, Persia dan yang lain-lainnya. Di antaranya beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal Azimi Rum aslim tafslam. Di antara perkataan beliau bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdillah Rasulullah kepada Heraklius pembesar Romawi. Kemudian masuk Islamlah Anda, Anda akan selamat. Di antaranya adalah dengan mengawali bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga ketika Nabi membuat perjanjian Hudaibiyah, beliau menulis pertamanya dengan bismillahirrahmanirrahim, walaupun kemudian diprotes oleh Suhail, perwakilan orang-orang kafir Quraisy, yang kemudian dihapus oleh Nabi dan mengikuti saran mereka yang hanya mengenal bismillahi Allahumma. Tetapi asalnya Nabi dengan menulis lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara maksud dan tujuan mengawali risalah dengan bismillahirrahmanirrahim ikhwan, di antaranya yang pertama dalam rangka untuk tabarruk, dalam rangka untuk ngalap berkah. Ngalap berkah yaitu supaya mendapatkan barokahnya dari menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Karena penyebutan asma Allah itu akan mendatangkan berkah. Dan barokah sendiri maknanya kasratul khair wa subutuh. Berkah sendiri maknanya adalah banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Sehingga mengharapkan barokah artinya mengharapkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya dari ucapan bismillahirrahmanirrahim berkaitan dengan perbuatan yang sedang dilakukannya. Nulis risalah, dakwah, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan risalah dakwahnya itu barokah, bermanfaat bagi kaum muslimin, dakwahnya bisa diterima, kemudian Allah membukakan pintu kebaikan yang banyak. Ini dengan harapan, dengan kalimat tersebut Allah mencurahkan kebaikan yang sangat banyak. Dan sebagaimana Rasulullah SAW mengajari kita untuk senantiasa mengawali dengan bismillah supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Seperti umpamanya makan, apa bedanya makan yang diawali dengan bismillah dan makan yang tidak diawali dengan bismillah? Awai kwan. Tadi di antara tujuannya ngalap berkah. Berkahnya apa kira-kira dengan mengawali makan dengan bismillahirrahmanirrahim? Gimana? Gimana? Ada apa kebaikan apa yang antum harapkan dengan bismillahirrahmanirrahim? Atau apa di antara keberkahan yang tercabut kalau tidak mengawali makan dengan bismillahirrahmanirrahim? Ya, di antaranya kalau orang yang makan dan tidak mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah menyebut asma Allah, maka syaitan akan ikut nimbrung di dalam makannya tersebut sehingga akan hilang kebaikan dari makanan yang dia makan tadi. Sesuatu yang syaitan ikut nimbrung di situ menunjukkan kebaikannya hilang. Kemudian lagi masuk rumah dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillah menyebut asma Allah. Apa bedanya masuk rumah dengan bismillah dengan tidak bismillah? Apa sehingga ada barokahnya masuk rumah dengan mengucapkan atau menyebut asma Allah? Apa ikhwan? Gimana? Apa bedanya antara masuk rumah dengan bismillah dengan tidak? Silakan. Apa ikhwan? Ya, orang yang masuk rumah tanpa menyebut asma Allah, syaitan akan mengundang teman-temannya, kita punya makan malam dan punya tempat bermalam, hotel tempat bermalam, sehingga syaitan ikut menginap di rumah yang dia masuk tanpa menyebut asma Allah. Sampai dalam perkara jima, ketika seorang suami istri berjima tanpa menyebut asma Allah, syaitan akan ikut campur di situ. Dan ini menunjukkan tentang hilangnya keberkahan ketika tidak diawali dengan bismillah, dan bagaimana barokahnya sesuatu ketika diawali dengan bismillah, sampai dalam urusan halal haram. Di mana itu? Dalam urusan penyembelihan. Sembelian yang tidak diawali dengan bismillah maka menjadi haram. Ini menunjukkan tentang barokahnya, yaitu ucapan bismillah. Dan ucapan basmalah ini diantaranya juga diucapkan selain lit tabarruk, yaitu lil isti'anah, dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, lil isti'anah. dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan pertolongan dalam menyelesaikan perbuatan atau pekerjaan atau amalan yang sedang dia lakukan. Bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya, maunahnya kepada dia sehingga bisa menyelesaikan perbuatan amalia yang dia sedang lakukan. Oleh karena itulah Rasul kita mengajari agar setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan banyak yang diawali dengan bismillah. Ini yang pertama. Berikutnya kalimat Syekh As'allahal Karim Rabbal Arsyil Azim. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, Zat yang Maha Dermawan, yang Maha Mulia. Rabbal Arsyil Azim, Rabbnya Arsy yang Agung. Sebelum beliau mengajukan permintaan yang akan diminta, ikhwan fillah, beliau mengawali dengan menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah. Ini namanya dia sedang bertawasul dengan asma Allah Ta'ala. Dan bertawasul dengan nama-nama Allah ini termasuk perkara yang sangat dianjurkan dalam kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan disinilah ada penjelasan para ulama tentang tawasul yang masyru' dan tawasul yang mamnu'. Tawasul yang dibolehkan, bahkan diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat, dan ada tawasul yang terlarang. Tawasul yang diperintahkan oleh syariat, tawasul dengan nama-nama Allah, nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawasul dengan yaitu iman atau tauhid. Tawasul dengan amal-amal saleh secara umum. Kemudian tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Ini diantara bentuk tawasul. Tawasul dengan asma'ullah al-husna, ya dalilnya walillahi al-asma'ul husna fad'unhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Mengawali doa dengan menyebut nama-nama Allah, ini diantaranya bertawasul dengan nama-nama Allah. Bagaimana caranya? Caranya diantaranya mengawali doa dengan menyebut nama Allah yang munasib, yang sesuai. Atau kalau tidak, yang menyebut banyak dari nama Allah atau bahkan semua nama Allah secara global. Contoh umpamanya, Nabi sering menuntunkan tawasul dengan nama-nama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith, Ya Hayyu Ya Qayyum, Waidat yang hidup, yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighosah. Menyebut atau meminta sesuai dengan namanya, Ya Razzaq Urzuqni, Ya Rahman Irhamni, Ya Rahman Ya Rahim Irhamni. Sehingga menyebutnya nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita minta. Atau kalau enggak, ya menyebut ini bahkan totalitas nama Allah. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak samaita bi nafsak au allamta ahadan min khalqik aw istatharta fil ilmil ghaib indak aw angsalta fi kitabik aw istatharta fil ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan semua nama, nama-nama yang kau miliki, yang kau menamai dirimu dengannya, atau dengan nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu yang tidak engkau ajarkan pada yang lainnya, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang kau simpan dalam rahasia ilmu ghaibmu, kemudian baru meminta apa yang diminta. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, dan seterusnya. Baru minta kepada Allah Ta'ala. Ini bertawasul dengan nama-nama atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawasul dengan tauhid atau iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunati lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana. Sebelum dia mengajukan permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yaitu Rasulullah SAW mengawali dengan maka Allah menyebutkan di situ mengawali dengan yaitu amaliyah tauhid dan iman. Ya Allah, aku mendengar ada seorang Rasulmu yang menyuruh kepada iman dan aku menyambutnya, baru kemudian mengajukan permintaan. Itu namanya bertawassul dengan iman atau tauhid. Bertawassul dengan amal saleh. Seperti kisah tiga orang yang masuk gua. Yang satu bertawassul dengan amal saleh berbaktinya kepada orang tua, yang satu amal saleh meninggalkan zina karena Allah, yang satu lagi amal saleh berbuat baik kepada karyawan semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini semuanya adalah amal saleh yang boleh dijadikan sebagai tawasul, khususnya di saat-saat kita genting menghadapi masalah yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti dalam kondisinya ini orang-orang tiga pemuda yang terjebak dalam gua tadi, tiga orang yang terjebak dalam gua tadi. Maka yang perlu kita bayangkan, ikhwan, seandainya kita betul-betul terjepit dalam kesulitan yang kita hanya tinggal mengadukan kepada Allah, amal soleh apa yang kira-kira layak antum angkat dari amal yang antum telah pernah lakukan untuk dijadikan wasilah kepada Allah dalam mengajukan permohonan untuk mengatasi kesulitan yang sedang Anda hadapi. Cari yang paling ikhlas, cari yang kira-kira paling sesuai dengan tuntunan Rasul, apalagi mungkin pernah antum yaitu mengutamakan amal tersebut saat ada pertentangan kepentingan berkaitan dengan mewujudkan amal tadi. Maka lihat apakah Anda punya koleksi amal yang layak untuk diangkat, dijadikan sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berwasilah dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Seperti Umar ibn Khattab pernah meminta pamannya Rasulullah SAW, siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, untuk berdoa dalam sholat istisqa, sehingga berwasilah dengan doanya paman beliau Abbas. Demikian pula pernah seorang khalifah bertawasul dengan doanya seorang muslim yang sangat dikenal wara', zuhud, dan ini kehati-hatiannya, Yazid ibn al-Aswad dan semisalnya. Ini adalah tawasul yang masyru'. Adapun tawasul yang mamnu', yang terlarang, tawasul dengan makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah syirkun akbar. Atau tawasul dengan kehormatan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah SAW, ini tawasul yang bid'ah. Ada tawasul yang syirik, ada tawasul yang bid'ah. Syekh mengajari kita untuk suka bertawasul dalam doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Sebelum kita mengajukan permintaan apa yang kita minta, ikhwan, maka hendaknya seorang bertawasul kepada Allah dengan yaitu nama-nama Allah. As'allahal kirim, aku minta kepada Allah yang Maha Karim, Maha Dermawan, Rabbal Arsyil Azim, Rabbnya Arsy yang agung. Arsy itu sangat agung. Arsy itu sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tentang arsy. Seandainya bumi langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu dilipat atau dibandingkan dengan kursinya Allah, perbandingan antara langit dan bumi yang tujuh dengan kursinya Allah ini seperti perbandingan logam, lempengan logam yang hanya kecil diletakkan di padang pasir yang luas, sehingga betapa sangat kecilnya langit yang tujuh, bumi yang tujuh ketika dibandingkan dengan kursinya Allah. Kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-nya Allah, ikhwan, perbandingannya juga begitu. Kayak lempengan logam yang ditaruh di hamparan, yaitu padang Sahara. Sehingga sangat kecil. Bagaimana, sehingga bagaimana betapa sangat agungnya arsy Allah SWT. Sehingga menyebut Allah sebagai pemilik arsy, satu di antara bentuk tawasul, Rabbal Arsyil Azim, untuk yaitu bertawasul dengan keagungan Allah SWT. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaja'alaka mimman idza utiya syakara wa bitulya sabara wa idza atnaba istaghfara. Ikhwani billah, ini termasuk di antara contoh sifat kelembutan seorang dai. Di antara kelembutan seorang dai itu bagaimana dia suka mendoakan kepada mat'u yang didakwainya, dan bagaimana dia betul-betul menginginkan kebaikan kepada mat'u yang didakwainya. Ini adalah sifat pendidik, sifat seorang da'i. Dan seharusnya da'i seperti itu. Ya, ini berusaha untuk memiliki karakter sifat yang baik supaya menjadi penopang suksesnya dakwah yang dia lakukan. Ikhwan billah, dai itu seperti pedagang yang dia pengin meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan namanya pedagang itu kalau ingin meraih keuntungan dia punya kiat-kiat. Dia punya kiat-kiat. Bagaimana kiat bisa menggelembungkan keuntungan, bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Seorang da'i, dia juga begitu. Dia dengan dakwahnya bagaimana bisa mendapatkan keuntungan terbesar dengan amalia dakwah yang dia lakukan. Ulama kita ketika bicara tentang da'i yang sukses, ada beberapa poin yang mereka sebutkan. Kalau Anda ingin menjadi seorang da'i yang sukses, ad-da'iyah an-najihah, da'i yang sukses. Di antara bekal-bekal penting yang perlu dimiliki, satu, Anda harus menjadi seorang yang berilmu. Seorang berilmu, bekalnya adalah ilmu. Dan ilmu di dalam dakwah itu meliputi tiga. Pertama, ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan, materi dakwah. Sehingga wajib berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah itu sumber materi yang akan menjadi bahan dakwah. Sehingga perlu dia betul-betul berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Jangan dakwah jadi khotib, pengkhutbah, cekelannya koran terus sehingga marojiknya koran, majalah, kemudian ini kabar-kabar, berita, televisi, berita radio. Ini bukan ustadz pendidik, kalau ustadz yang ngajarkan Al-Quran dan sunnah. Kalau nonton TV, nonton radio itu sudah semuanya udah nonton TV, radio udah nguping semuanya, udah lihat televisi, udah buka koran-koran yang mereka jarang dan hampir sangat sedikit yang melakukannya, ya Al-Quran dan sunnah, membuka dan mempelajari Al-Quran dan sunnah. Sehingga seorang da'i yang pertama da'inya dia berilmu tentang ini materi dakwahnya, yaitu ilmu syariatnya Al-Quran dan as-sunnah. Yang kedua, ilmu tentang kaifiyatu dakwah, tata cara berdakwah, bagaimana tata cara berdakwah, sehingga jangan sampai asal-asalan dakwah, ngawur dengan cara-cara yang tidak benar. Kaifiyatu dakwah ada pembicaraan sendiri. Yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan yaitu kondisi mat'u. Mat'u kita yang akan kita dakwah itu kayak apa, itu perlu diketahui. Sehingga dia akan bisa mengelola mat'u dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama, ini berilmu. Yang kedua, ini ikhlas. Seorang da'i dalam dakwahnya, da'inya dia ikhlas. Ikhlas itu memiliki dua poin penting tentang makna ikhlas. Satu, dakwahnya semata-mata hanya mengajak kepada Allah. Tidak mengajak kepada partai, organisasi, kelompok, kepentingan pribadi. Tetapi betul-betul hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditandai dengan dia hanya mengajak ke jalan Allah dengan mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian juga yang terpendam dari ikhlas ini, ikhwan, yaitu jangan sampai dengan dakwahnya dia menyimpan harapan yang berkaitan dengan dunia, sedangkan dia justru tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak ikhlas dalam dakwahnya. Dakwah membutuhkan keikhlasan. Dan insya Allah semuanya itu, kata para ulama, kalau dilakukan dengan ikhlas, abqa, kekal. Maka nalillah abqa. Apa yang dilakukan karena Allah itu pasti akan kekal. Ini yang kedua. Yang ketiga, seorang da'i hendaknya dia itu sabar. Sabar. Dia bersabar karena jalan dakwah itu penuh dengan kesulitan. Penuh dengan ini tantangan. Sehingga dibutuhkan kesabaran, bahkan kesabaran yang ekstra. Dan Anda sendiri bisa melihat bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat membutuhkan kesabaran dalam dakwahnya. Yang wasiat Allah sampai mengatakan isbiru wasabiru warabitu, sabarlah, tingkatkan kesabarannya dan ribatlah menjaga pos-pos penjagaan, jangan sampai bobol. Pos-pos penjaganya, pos-pos takwa, sehingga membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra. Apalagi di jalan dakwah yang dia akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang pahit, sebagaimana sunnatullah di dalam dakwah yang banyak menjumpai rintangan-rintangan dakwah. Yang keempat, singkat saja, arifku, lembut. Menjadi da'i jangan kasar, omongannya jangan kasar, sikapnya jangan kasar, Hendaknya dia memiliki kelembutan dalam bertutur kata, dalam bersikap, sehingga ini merupakan ini faktor yang sangat besar yang membuat orang simpatik dengan seorang dai. Kalau dia ketus, omongannya tos, sikapnya sangat membosankan, ini akan atau kasar, sikapnya kasar, ini akan menjadikan orang lari. Yang Allah saja menegur Rasulullah SAW, ini lau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau seandainya engkau ini berkeras hati dan bersikap kasar, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Sehingga dakwah membutuhkan kelembutan. Yang kisah-kisah kelembutan Nabi bagaimana menghasilkan orang Badui yang terkagum-kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana musuh yang mereka kemudian masuk Islam karena melihat yakni simpatiknya yang sangat besar kepada akhlak yang dibawa oleh Nabi, kelembutan Nabi baik kepada kawan maupun kepada lawan. Nabi memiliki sifat lembut, artinya sikap yang menunjukkan bukan orang yang bodoh, yang kasar, yang berangasan, yang jahil, tapi menunjukkan sikap orang yang betul-betul memiliki kelembutan hati. Yang kelima, hendaknya dia berhias dengan akhlakul karimah. Berhias dengan akhlakul karimah. Dan akhlak merupakan daya tarik yang besar. Apalagi bagi seorang dai. Dan manusia, ikhwan, secara umum, yang menjadikan dia tertarik pertama kali ya akhlaknya. Akidahnya enggak urusan, apanya enggak urusan. Yang penting dia bisa merasakan, karena akhlak dia itu ibaratnya buah yang bisa dipetik dari pohon iman Anda. Sehingga orang akan memetik pohon yang pahit atau yang manis, buah yang pahit atau buah yang manis. Maka akhlak ini adalah termasuk di antara buah. Dan menjadi faktor yang sangat besar dalam masalah dakwah. Yang keenam, dia hendaknya memiliki pandangan masa depan yang jauh. Dia memiliki yaitu betul-betul cita-cita yang kuat, memiliki himmah yang aliyah, memiliki himmah yang aliyah. Dia memiliki semangat yang tinggi. Orang yang tidak memiliki semangat yang tinggi, tidak memiliki himmah yang aliyah, itu bisa gampang terserang ceklek, sehingga dia berguguran di tengah jalan, dia akan tinggalkan dakwahnya, atau merasa berat tentang jalan dakwah yang panjang itu terasa berat. Nabi Ikhwan, seandainya tidak memiliki cita-cita yang tinggi, maka perjalanan dakwah itu terasa panjang, berliku-liku, dan sangat berat. Tapi cita-cita yang tinggi terus mengantarkan Nabi untuk mendekat kepada apa yang dicita-citakan. Sehingga akan betul-betul memiliki semangat di dalam mengelola dakwah. Dan yang terakhir adalah dia beramal atau menjadi qudwah dalam dakwahnya. Menjadi contoh teladan di dalam mewujudkan yaitu ajaran agama ini yang dia dakwahkan. Asy-Syaikh beliau mengawalinya dengan doa, mendoakan kita semuanya. Dan isi kandungan doanya, Masya Allah, kandungan-kandungan doa yang sangat besar. Satu, ayyatawallaka fid dunya. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Anda dalam perwalian Allah di dunia dan di akhirat. Khotibillah, orang kalau dalam perwalian Allah, dia dalam kebaikan yang total. orang yang dalam perwalian Allah, dia akan dikeluarkan dari segala zulumat ila nur. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ila nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, yang Allah mengeluarkan orang-orang mukmin dari zulumat, berbagai macam kegelapan, kepada nur, cahaya, kepada cahaya. Sehingga ini adalah anugerah yang sangat besar dan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dia akan betul-betul terhindar dari segala ketakutan yang banyak ditakutkan oleh manusia tentang dunianya, dan dia akan jauh dari kesedihan yang banyak membuat manusia bersedih dengan dunianya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita didoakan menjadi wali-wali Allah, menjadi orang-orang yang memiliki level-level terhormat sebagai wali-wali Allah, orang yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu doanya beliau. Yang kedua, wa ayyaja'alaka mubarakan ainama kunta. Beliau mendoakan kepada kita semuanya agar menjadi orang-orang yang barokah hidupnya dimanapun kita berada. Artinya, seperti yang telah kita terangkan tadi, barokah apa artinya ikhwan? Banyaknya kebaikan, kasratul khair wa subutuh, dan tetapnya kebaikan tersebut. Kasratul khair wa subutuh. Orang yang hidupnya barokah, masya Allah. Antum dibilang umurnya barokah, artinya semua waktu Anda barokah. Detik-detiknya itu ibaratnya menghasilkan kebaikan yang bermakna. Waktunya tidak terbuang sia-sia, waktunya tidak barokah, artinya waktunya terbuang sia-sia. Waktunya ini percuma. Karena waktu ini ibaratnya gudang. Antum mau mengisi gudangnya itu dengan emas perak yang sangat mahal harganya, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan Anda, atau Anda akan mengisi waktu Anda dengan sampah-sampah yang hanya akan mengganggu dan merusak dan mengotori, itu tergantung Anda. Waktu ibaratnya kayak gudang almari, gudang penyimpanan barang, antum mau pakai nyimpan sesuatu yang berharga atau menyimpan sesuatu yang ya ini tidak berharga, itu berkaitan dengan kemauan seseorang. Sehingga waktu adalah modal yang sangat besar bagi seseorang. Waktu orang barokah maksudnya waktu detik-detiknya itu betul-betul semuanya manfaat. Harta Anda barokah, masya Allah. Hampir tidak ada harta Anda yang tidak menghasilkan manfaat. Kendaraannya barokah, artinya kendaraannya itu telah mengantarkan dia ke majelis-majelis taklim untuk menolong orang, menghasilkan kebaikan yang banyak. Kendaraannya tidak barokah, kendaraannya mengantarkan dia ke maksiat, mengandikan dia sombong segala macam. Ini hartanya barokah. Dan di antara keberkahan seorang muslim itu artinya kemanfaatannya dia di tengah-tengah kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang muslim itu seperti pohon yang barokah. Inna minasyajar lama barokatuhu kabarokatil muslim. Ada sebuah pohon yang nilai berkahnya itu seperti berkahnya seorang muslim. Artinya muslim itu betul-betul hidupnya barokah, sehingga ada pohon yang juga nilai berkahnya kayak berkahnya seorang muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyu nasi ahabbu ilallah ya Rasulullah, muslim yang seperti apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, muslim yang kayak apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa kata Rasul kita ya kawan? Ahabbun nasi ilallah angfa'uhum linnas. Muslim yang paling dicintai oleh Allah adalah muslim yang paling bermanfaat bagi manusia. Sehingga prinsip barokahnya hidup seorang muslim itu diantaranya adalah apa manfaat yang telah Anda berikan kepada orang lain? Apa manfaat yang telah dirasakan orang lain dari diri Anda? Karena diantara keberkahan hidupnya seorang muslim adalah nilai kemanfaatannya untuk orang lain. Sehingga Nabi ketika mentamsilkan hidupnya seorang muslim itu dengan yaitu an-nahlah, syajaratun nahlah, dan an-nahl. Apa itu ikhwan? Dengan pohon kurma dan lebah. Pohon kurma, inna masalal mu'min kamasali nahlah. Sesungguhnya perumpamaan seorang muslim seperti perumpamaan pohon korma. Pohon korma itu kalau mau diambil pelajarannya sangat banyak sekali. Berkaitan dengan iman, syajaratul iman. Pohon korma itu ada akar, ada batang, ada buah-buahnya. Iman juga begitu. Ada bagian akar yang usul, ada bagian batang yang menjulang naik ke atas. Kemudian ada buah-buahnya. Iman itu ada pokoknya yaitu akidah, ada cabang ke atasnya itu amal-amal yang terangkat naik kepada Allah, ada buahnya yaitu kebahagiaan dan akhlakul karimah yang dirasakan oleh manusia. Juga menunjukkan iman itu yatajazza, iman itu bercabang-cabang. Bercabang-cabang. Iman itu bercabang-cabang, ada bagian-bagiannya, bagian yang paling pokok, bagian yang kalau apabila hilang itu bisa hancur imannya secara total. Ada bagian yang hilangnya itu mengurangi kesempurnaan iman. Pohon kalau hanya sempal pangnya masih dibilang pohon enggak, ikhwan? Pohon kalau hanya sempal rantingnya masih dibilang pohon enggak? Masih. Tapi kalau pohon jebol akarnya gimana? Udah menjadi ya ini kayu kering, bukan pohon lagi. Demikian pula iman, sebelum jebol akarnya, walaupun mungkin ada yang semplah, ada yang berkurang beberapa sisinya, maka dia tetap dikatakan mukmin, walaupun mukmin yang bukan mukmin kamilul iman, tapi mukmin yang asi, mukmin yang maksiat atau mukmin yang fasik. Kemudian satu di antara tentang pohon kurma itu adalah sisi manfaatnya. Pohon kurma itu semua sisinya manfaat, sehingga kata Nabi, ma'akhotta min ha min syai' nafa'aka. Apapun yang Anda ambil dari pohon kurma itu akan memberikan manfaat buat Anda. Akarnya pohon, manfaat. Batangnya pohon, manfaat. Daunnya pohon, manfaat. Buahnya pohon, manfaat. Buahnya dari yang paling masih bunga, pentil, sampai kemudian rutop, kemudian jadi kurma kering tua, semuanya manfaat. Gak ada yang tidak manfaat. Kalau antum bayangkan di sini ada pohon yang semisal yang dijadikan, ya ini apa itu, simbol kemanfaatan, pohon apa itu? Kelapa, oyote, kemudian batang percabangannya, daunnya, kemudian buahnya, manfaat semuanya. Oyot, ya ini akarnya pohon, batangnya bisa untuk membuat rumah, belantar, segala macam, dan yang lain-lainnya. Kemudian daunnya, janur dari janur yang paling muda, daun muda, janur, sampai belarak yang kering, semuanya manfaat. dari tulang daunnya, bitingnya itu, dari biting yang muda sampai biting yang tuwek, garing, itu semuanya manfaat. Kemudian buahnya dari degan masih kecil atau manggar saja, kalau diunduh jadi gudeg, gudeg manggar. Kemudian jadi degan, degan sampai kambil sampai ngentos juga semuanya, ngentosnya manfaat. Kemudian batoknya dari airnya, daging kambilnya, batoknya, sepetnya manfaat. Hampir enggak ada yang tidak manfaat, artinya semuanya manfaat. Nah, seorang mukmin itu mesti gaya hidupnya itu bagaimana memberikan manfaat. Semuanya manfaat. Hartanya manfaat, ilmunya manfaat, tenaganya manfaat, waktunya manfaat. Itu yang dikatakan dengan nilai keberkahan hidup seorang muslim. Nilai keberkahan hidup seorang muslim, dia betul-betul ini memberikan manfaat. Dan ini harus ini dibiasakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau setiap kita itu berpikirnya demikian, Masya Allah, apa yang telah aku berikan manfaat untuk orang lain. Kemudian, ikhwan fillah, adapun lebah, lebah itu dikatakan Nabi bagaimana? Akalat toiban, kalau makan, makan mengisap yang baik-baik. Lebah itu menceloknya kemana? Hah? Ke nektar-nektar bunga mengisap, yaitu intisarinya. Beda dengan laler, apalagi laler hijau. Menceloknya kemana? Kalau lalat itu, orang-orang itu dari awak, dari rambut sampai jempol, mulus semuanya, mulus semuanya. Ada korengnya sidik di bagian kaki. Kira-kira lalat ini menceloknya kemana? Bagian koreng. Tahu koreng enggak? Bagian koreng. Menceloknya ke situ. Artinya kalau orang itu gaya hidupnya, gaya hidup lalat, itu isone hanya ngutik-utik jeleknya orang walaupun kecil. Sehingga walaupun cacat kecil itu ketok dan itu yang diutak-utak sama orang tersebut. Semua kebaikannya enggak kelihatan, enggak diungkap. Dia selalu ngungkit yang buruknya. Itu adalah model lalat. Kemudian lebah ini kalau dia mengeluarkan produk wawadha'at thayyiban, kalau dia mengeluarkan itu mengeluarkan manfaat. Apa ikhwan? Madu. Madunya manfaat. Sampai ilernya manfaat. Apa itu ilernya lebah? Hah? Ilernya lebah apa itu? Propolis. Nah kalau iler nyantum diadai sak cangkir itu payu piro. Ini lebah. Kemudian wawakoat, kalau dia mencelok, kalau dia mencelok, lam taksir walam tubsit, tidak membuat patahnya ranting dahan dan tidak merusak. Hidupnya seorang muslim itu senantiasa akan memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan kanan kirinya, tetangganya. Karena muslim sendiri definisinya kata Nabi bagaimana? Muslim itu man salimal muslimuna salimal muslimuna min yati wa min lisani wa yatihim. Muslim itu adalah orang Islam yang lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya, lisan dan perbuatannya. Sehingga kalau antum mengatakan saya muslim, artinya seperti memberikan garansi kalau kamu akan selamat dari kejahatan lisanku dan selamat dari kejahatan perbuatanku. Sehingga orang dibuat nyaman. Mukmin, apa itu mukmin ya kawan? Kata Nabi, selain mukmin itu orang punya akidah tauhid yang benar, Nabi mengajarkan pula mukmin itu siapa? Man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah manusia dibuat merasa aman dalam hal harta dan jiwanya, sehingga mereka tidak akan terganggu harta dan jiwanya ketika dia berhadapan dengan seorang mukmin. Mukmin adalah orang memberikan jaminan rasa aman, tidak akan didolimi hartanya, tidak akan didolimi ini jiwanya, kehormatannya. dia betul-betul akan dibuat aman. Ini semuanya adalah kebaikan. Dan ini adalah akhlak yang diajarkan Nabi tentang seorang mukmin. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa yajalaka mubarakan aina ma kunta wa yajalaka mimman utiya sabara wa idabtuliya iman idza utiya sakara wa idabtuliya sabara wa idza atnaba istighfara. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan Anda di antara orang yang kalau diberi bersyukur, kalau diuji bersabar, kalau terpleset dalam dosa beristighfar. Tiga perkara ini unwanu sa'adah adalah pilar-pilar kebahagiaan. Manusia itu ikhwani fillah berkisar antara tiga ini. Dikasih, diuji, terpleset. Ini adalah warna kehidupan manusia yang datang pada kita. Kita terkadang mendapatkan nikmat, berbagai macam bentuk nikmat yang menyenangkan. Terkadang Allah menahan atau mencabut nikmat, itu kita diuji. Terkadang kita manusia yang lemah ini terpleset, karena kayak bukan orang yang maksum dan bukan syaratnya mukmin mutakin itu dia tidak pernah berdosa. Tapi kalau kita bisa menghiasi kehidupan kita itu dengan syukur, dengan sabar, dengan senantiasa bertaubat kembali kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul bisa mewujudkan kebahagiaan hakiki. Faktor kebahagiaan itu kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah, bersabar ketika diuji, dan kita senantiasa kembali kepada Allah ketika kita terpleset. Ini adalah faktor kebahagiaan hakiki. Sehingga kalau faktor kebahagiaan hakiki seperti itu, faktor kebinasaan juga, orang dia kufur dengan nikmat, dia tidak sabar ketika diuji, dan dia tidak taubat, istighfar, tidak taubat, dan kembali kepada Allah ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Ini pangkal kebinasaan. Sehingga arah kehidupan kita yang ingin kita ingin membangun kebahagiaan itu tidak ada cara kecuali bagaimana Anda memasukkan diri minas syakirin, menjadi orang bersyukur kepada Allah, hatinya meyakini bahwasanya nikmat yang dia terima itu pemberian Allah sehingga tidak sombong dan angkuh. Kemudian lisannya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Kemudian anggota badannya menjadikan nikmat itu untuk taat kepada Allah Ta'ala, ini syukur. Dia bersabar, baik bersabar dalam mentaati Allah, dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam menerima musibah-musibah takdir Allah Ta'ala. Kemudian dia senantiasa taubat setiap tergelincir, ini adalah jalan-jalan kebahagiaan. Dan kita kalau ingin betul-betul berbahagia, mengajari manusia ya dengan cara ini. Menjadi masyarakat yang syukur. Negeri kita ini rata-rata banyak yang kufur, kufur nikmat, dan bahkan nikmat yang besar juga dikufuri, sehingga terjadi kesulitan-kesulitan hidup yang banyak. Diuji enggak sabar, sehingga dia mencari jalan pintas yang menunjukkan ketidaksabarannya, baik yang atas nama agama atau yang atas nama ya ini biasa, kepentingan biasa. Kemudian tidak segera bertaubat kepada Allah, bahkan terus bergelimang di dalam lautan kemaksiatan yang semakin lalai, sehingga menjadi sengsara kehidupannya, jauh daripada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan takwa itu kurang lebih yaitu tadi, bersyukur kepada Allah, bersabar, kemudian senantiasa taubat kepada Allah Ta'ala. Ini dulu ikhwat yang kita pelajari sampai siang ini. Nanti insya Allah kita masuk pembahasan yaitu paragraf berikutnya, mukaddimah empat kaidah yang akan beliau ajarkan kepada kita. Ini dulu, nanti masuk jam 1 insya Allah. Kita lanjutkan nanti dan kita istirahat dulu menunggu waktu zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.